وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana Allah berbicara dengan Bani Israel, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka tiba-tiba datang pada kalian petir yang menjadikan kalian mati dan kalian melihat itu. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan lagi kalian setelah kalian mati. Itu sudah mati mereka. Dihidupkan lagi. La'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ilahuna ya tuan. Wa batul ansul insyaallah sama qira'u bi ba'd. Fa sallallahu alaihi wa sallam.